keyakinan bahwa janji Allah dalam Al-Quran itu pasti benar. Jadi tidak ada ragu, kenapa kita harus kecewa dengan Allah menakdirkan sesuatu? Semuanya juga milik Allah. Tidak mungkin Allah berbuat buruk dan tidak pernah Allah berbuat buruk. Jadi kalau saya sedih, kecewa itu pasti lagi kurang iman. Jelek sekali hadirin ya. Jadi kalau Bapak Ibu banyak menderita, apa kira-kira judulnya? Kurang uang, kurang iman, waduh.